Ibu, kenapa selalu ada biskuit kaleng kongguan di meja makan kita? Aroma biskuitnya enak. Ayo, sabar. Dari zaman ayah dan ibu dulu, kakek dan nenek kamu selalu sedia kongguan saat kumpul keluarga. Alhamdulillah. Rasanya enak, manis. Rasa manisnya seperti simbol kebahagiaan yang menyertai kita di bulan Ramadan. Isinya lebih banyak dan punya banyak varian biskuit, cocok buat kumpul keluarga. Boleh nggak biskuit kongguannya disiapin pas sahur juga? Boleh dong sayang. Yuk, Bapak abadikan ya momen spesial ini. 1, 2, 3.